Musica na Combe. Masih tetap sama, masih di wajah yang lama. Di sini sayang tempat yang penuh kenangan. Sekarang su berbeda, su lain cerita. Kau su tak rada pergi untuk selamanya. Apa kau bersayangi hari ini? Saya inginkan kau ada di sini. Manisa, kuatkan saya. Tiap malam satu hati Indonesia. Bila saya ingat kau air mata jatuh. Siu sayangi sesutra mampu. Karena saya rindu kupu hadir yang sabu. Pagi saya terbangun di jebaki dengan hayal. Kembali terayun saat rindu rasu kagal. Titipan salam kapan sayangku kemari. Temani hari dengan suka tong menari. Selalu sa berbincang tanyai Tuhan lewat doa. Jujur serasa pincang saat tong sutra berdua. Luapan rindu dengan tangis dalam kamar. Saat sa tetapi dinding terhias kopu gambar. Tong beda tempat kau setelah bisa tuk sa genggam. Tapi bila nanti je kalau sempat ada rindu yang jadi dendam. Apa kabar ajal? Kenapa kau cemburu? Kenapa kau rusaki cinta yang sulama tumbuh? Sedih terredah, rindu kekang hati. Andaikan bisa, sa dapat kau pengganti. Dan jadi sekarang saat tong sutra bersama. Bisakah sa move dan ulang semua dari pertama? Apa kau bersayangi hari ini? Saya inginkan kau ada di sini. Temani saya, kuatkan saya. Tiap malam satu hati Indonesia. Bila saya ingat kau air mata jatuh. Siu sayangi sesutra mampu. Karena saya rindu kupu hadir yang sebutu. Malam-malam ku kini semakin sunyi. Tanpa kau yang temani. Ku rindu saat kau sedang bernyanyi. Sambil ku iringi deng petikan melodi. Di bawah rembulan bertemakan deng bintang. Ku ingin kau pulang hiasi malam yang panjang. Di tempat ini ada sayang yang penuh dan kenangan tentang kau yeah. Namun semua su hilang lenyap terkubur ke dalam tanah. Semua kisah indah lapis harapan tinggi ke sana. Jauh, jauh di alam sana. Tak lagi ada sepenggal waktu untuk tong bersama. Oh Tuhan saya minta sedetik untuk kasih deh hadir. Walaunya sebatas bayang beri kecupan di bibir. Agar saya tenang dan ikhlaskan untuk yang terakhir. Dan saya percaya kau anugerah yang sempat mampir. Masih tetap sama, masih dengan wajah yang lama. Di sini sayang tempat yang penuh kenangan. Sekarang su berbeda, su lain cerita. Kau su tak rada pergi untuk selamanya. Apa kau bersayang dengan ini? Saya inginkan kau ada di sini. Kuatkan saya. Tiap malam satu hati Indonesia. Bila saya ingat kau air mata jatuh. Siu sayangi sesutra mampu. Karena saya rindu kupu hadir yang sebutuh. Apa kau bersayangi bangku? Saya inginkan kau ada di sini. Teman saya. Kuatkan saya. Tiap malam satu hati Indonesia. Bila saya